Babun minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Babun minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Naam. Bab minal iman, di antara iman adalah, di antara bentuk keimanan, bagian dari iman, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Seseorang menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya. Apa yang dia sukai untuk dirinya. Dia suka untuk dirinya supaya di apa? Yani minal khair, dari dalam riwayat yang lain minal khair, dari kebaikan. Dia suka untuk di apa? Bantu, maka dia membantu. Dia suka untuk tidak disakiti, dia tidak menyakiti yang lain. Itu maksudnya ya. Yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad. Haddatsana Musaddad. Ya, ini Syekhu al-Bukhari rahimahullah. Namanya siapa? Musaddad. Musaddad ibn siapa? Musaddad ibn Musarhat ibn Musarbal ibn Mustaurat. Nah, itu namanya. Ya, agak asing ya. Tapi antum insyaallah hafal ini kalau asing-asing begini. Musaddad ibn Musarhat. Musaddad ibn Musarhat ibn Musarbal. Ibnu Musarbal Ibnu Mustaurad. Naam. Musaddad Ibnu Musarhat Ibnu Musarbal Ibnu Mustaurad Al-Asadi Al-Basri. Al-Asadi Al-Basri. Asadi Al-Basri. Thiqatun Hafid. Thiqatun Hafidun. Naam. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi والنسائي. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. Di sini tidak ada siapa Muslim. Jadi Imam Muslim la yarwi an Musaddad. Tidak ada dalam Sahih Muslim Musaddad. قال حدثنا يحيى. Siapa ini Yahya? Huwa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id. Kunyahnya Abu Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id. Thiqatun mutqinun hafidhun imamun qudwah. Luar biasa ya. Beliau termasuk Imam Jarh wa Ta'dil. Sering disebut nama beliau dalam Jarh wa Ta'dil. Ya. Makanya di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah memberikan taufik yang double-double ini. Thiqatun mutqinun hafidhun imamun qudwah. Ya, siqah terpercaya, mutqin yang sangat hafal dan teliti. Hafidhun seorang hafid, imam dan qudwah. Luar biasa. Ya, beliau salah satu imam Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Basri, beliau juga orang Basrah ya. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. akhrajalahu ashabul kutub as-sittah an Syu'bah. Syu'bah kita sudah lewati kemarin. Syu'bah siapa Syu'bah? Rahman Ibn al-Hajjaj al-Wasiti Abu Bistam. Naam. Amirul Mu'minina fil hadith. Beliau disebut Amirul Mu'minin fil hadith. Naam. Jadi bukan lagi fiqah saja, tapi sudah ujungnya fiqah. Amirul Mu'minina fil hadith. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ini hadith yang kemarin 10, nomor 10. An Qatadah, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Ini seorang tabi'in yang masyhur juga. Seorang tabi'in yang masyhur. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Anasin. Anas. Di sini sahabat. Anas. Anas bin Malik. Ibn Nadr. Anas. Ibn Malik Ibn Nadr Sahabiyun Khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabiyun masyhur Khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadamahu ashra sinin. Ya, membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Al-Khazraji Al-Ansari. Dari Khazraj Al-Ansari radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة. طيب حسين المعلم من هو؟ حسين ابن ذكوان العوذي البصري. Husain bin Dhakwan Al-Audhi. Ain waw dhal ya Audhi. Al-Audhi Al-Basri. Thiqatun rubbama wahim. Thiqatun rubbama wahim. Terpercaya tapi terkadang salah. Qala haddathana Qatadah. Nah, jadi di sini Husain al-Muallim meriwayatkan juga dari Qatadah. Berarti di sini murid Qatadah ada berapa? Dua, Syu'bah dan Husain al-Muallim. Sehingga Husain al-Muallim diperkuat dengan Qatadah. Walaupun beliau rubbama wahim, tapi ada Qatadah yang Amirul Mukminin. Ya, sehingga di sini nampak Husain tidak salah. Tidak salah dalam meriwayatkan karena telah didukung riwayatnya oleh siapa? Syu'bah Ibnul Hajjaj Amirul Mukminin bil hadis. Ini namanya mutaba'ah tammah bagi Husain al-Muallim. Naam. Qala haddatsana Qatadah an Anas. Nah, ini sanad yang semuanya Basriyun. Sanadnya semuanya Basriyun, orang-orang Basrah semua. Ini namanya latifah, keunikan sanad ya, semuanya Basriyun. Isnadu al-Basriyin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya apa? Ini matannya hadis. La yu'minu ahadukum, seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia cintai untuk dirinya, untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, yakni minal khair, dari kebaikan. Ya, kita suka kebaikan untuk diri kita, kita pun suka itu untuk yang lain. Seperti tadi kita contohkan, kita suka dibantu, maka kita juga membantu. Kita suka untuk tidak disakiti, kita juga tidak menyakiti. Kita tidak suka digibah, kita enggak menggibah. Ya, kita tidak suka diambil barang kita, kita pun enggak mengambil. Itulah yang namanya iman yang sesungguhnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah.